Raja Jembus dan Putri Oliver. Di Kerajaan Klatenus, bertahta Raja Muda yang berjuluk Paduka Jemblunggus. Ia mempunyai badan yang sangat gemuk, sehingga kalau berjalan, terdengarlah suara seperti ini. Ya, itulah suara yang terdengar kalau ia berjalan. Dan kalau ia bersin, dan bergetarlah seluruh ruangan di sekitar raja itu. Sedangkan kalau ia menguap, belum kalau ia sedang tertawa. Ya, begitulah kedengarannya. Dengan begitu Raja Jemblunggus merasa tersiksa atas kegemukannya itu. Apalagi ia mempunyai niat untuk mempersunting putri cantik dan langsing dari kerajaan Tunisia. Kalau ia tidak melangsingkan tubuhnya, pasti putri cantik yang bernama Olivia Husah menolak pinangannya. Maka raja itu minta nasihat kepada seorang tabib. Aku kok punya firasat kalau sebentar lagi kita akan kedatangan dua tamu aneh. Oh, maksudmu tamu yang akan datang berobat? Iya, begitulah kira-kira. Oh, suara apa itu? Itu pasti tamu yang kufirasatkan tadi. Intiplah dulu siapa yang datang. Baik. Oh, bukan main orang itu. Siapa tamu yang datang? Seorang lelaki yang sangat gemuk. Aku khawatir, Kakanda. Apa yang kau khawatirkan? Jangan-jangan ia tidak muat masuk pintu kita. Orang itu gemuknya kelewatan sekali. Masa? Cepat buka pintunya. Kenapa lama benar membuka pintu? Apakah Pak Tabib ada? Ada. Mari, kalau muat silakan masuk. Kalau muat? Iya. Oh, iya. Jangan-jangan aku tidak muat masuk pintu ini. Sebentar aku cobanya. Aduh, perutku. Wah. Aku tidak bisa masuk. Pintu ini tidak muat. Aduh. Apakah kita tidak bisa di luar saja? Tidak bisa. Di sini ada peraturan. Barang siapa akan minta tolong harus berada di dalam dan mempunyai kemauan yang keras. Kau kesini mau minta tolong kan? Iya. Bagaimana kau bisa tahu? Iya, dan aku juga tahu bahwa kedatanganmu kemari untuk minta tolong untuk melangsingkan tubuh, ya kan? Oh. Bukan main, kau memang tabib yang sakti. Memang aku telah terkenal di mana-mana. Dan aku bisa menolongmu asal kau mempunyai kemauan yang keras. Ya. Itu bisa dilihat. Apa kau bisa masuk atau tidak lewat pintu ini? Baik. Akan ku coba lagi. Waduh. Bisa lolos dari lubang jarum juga aku ini. Kau lulus. Iya, tekadmu memang kuat. Sekarang katakan nama, umur, alamat, dan pekerjaan terakhir. Iya. Nama Jemblunggus, umur hampir 29 tahun, pekerjaan terakhir di Istana Klatenus. Sebagai apa? Jongos, koki, atau ingon-ingon? Sebagai raja. Raja? Iya, aku raja. Maaf, berjuta-juta maaf yang mulia. Apa telah berlaku tidak pantas terhadap Paduka. Tidak apa-apa. Kupikir cukup pantas perbuatanmu, sebab aku harus mempunyai tekad yang kuat, bukan? Di samping itu, kau adalah seorang tabib yang sakti. Apakah Paduka benar-benar tidak murka atas tingkah hamba tadi? Oh, tidak. Mengapa aku tidak murka? Karena aku menginginkan pertolonganmu. Baiklah yang mulia. Ya. Bolehkah saya memeriksa Paduka? Ya, periksalah. Coba bukalah lebar-lebar mulut Paduka. Bagaimana? Tunggu dulu. Belum. Sangat terus, iya. Bolehkah saya jentik-jentik jakun paduka? Untuk apa? Untuk mengetahui dengan pasti penyakit apa sebenarnya yang paduka derita ini. Ya, boleh. Lakukan saja. Maaf loh ini ya. Jelas. Kotobaksia. Apa? Paduka menderita penyakit kotobaksia. Penyakit apa pula itu? Ini sebenarnya penyakit modern yang baru akan berjangkit nanti di zaman modern. Saya sendiri heran kenapa di zaman kerajaan begini paduka sudah kejangkitan penyakit itu. Waduh, kenapa aku bisa kena penyakit modern itu? Hal ini bisa terjadi karena paduka terlalu malas. Maaf ini. Enggak apa-apa. Juga karena paduka terlalu bergelimang dalam kemewahan dan kesenangan pribadi. Maaf ini. Enggak apa-apa. Serta karena paduka dan... Maaf ini ya. Iya. Paduka sekali makan bisa menghabiskan satu sapi utuh tanpa menyadari bahwa rakyat paduka sebagian besar menderita kelaparan. Iya. Kegemukan paduka ini juga karena kutukan rakyat. Maaf ini ya. Iya. Lalu bagaimana caranya aku bisa melangsingkan tubuhku? Sebab tanpa tubuh yang langsing, lamaranku pada Putri Olivium Husa'ah dari kerajaan Tumisia pasti akan ditolak. Jadi paduka mau melamar Putri Olivium Husa'ah? Iya. Katakan bagaimana caranya. Karena penyakit ini kutukan rakyat. Iya. Maka paduka juga harus ikut merasakan penderitaan rakyat kecil. Iya. Untuk sementara paduka harus meninggalkan istana. Walah. Dan turun ke masyarakat. Iya. Bantulah mereka yang perlu dibantu. Basmilah kejahatan. Dan paduka harus menyamar sebagai rakyat biasa. Baik. Akan kulakukan itu. Ajaklah berkelahi siapa saja yang paduka temui. Meskipun yang kutemui itu tidak bersalah? Jangan ya. Jangan. Iya. Maksudku, paduka harus membasmi penjahat-penjahat. Nah, kalau bertemu dengannya, ajak saja berduel. Iya. Dan perlu paduka ketahui, sekali berduel, berat badan paduka akan turun 2 ons. Baik. Akan kulakukan itu. Itulah nasihat hamba. Semoga paduka berhasil. Dengan perasaan berdosa terhadap rakyatnya, raja itu meninggalkan rumah tabib. Ia bermaksud akan memberantas kejahatan sambil menguruskan tubuhnya. Sementara itu, di rumah tabib kedatangan lagi seorang tamu wanita yang kurus kering. Selamat datang, Putri Olivium Husa'ah. Betapa saktinya. Kau sudah tahu namaku? Putri datang dari negeri Tumisia, bukan? Betul. Dan maksud kedatangan putri kemari untuk minta nasihat bagaimana caranya menggemukkan badan, bukan? Kau betul-betul seorang tabib yang hebat sekali. Putri ingin gemuk karena putri merasa malu akan dipersunting oleh Raja Klatenis yang bergelar Jambelunggos, bukan? Betul. Dan takut kalau Raja Jambelunggos mengurungkan niatnya, bukan? Iya. Semua yang kau katakan benar. Sakit apa sebenarnya yang kuderita ini? Coba, buka mulut. Buka mulut. Jangan kaget. Jakun paduka akan kuketuk, ya. Supaya? Supaya bisa diketahui penyakitnya. Putri menderita kitipaksia. Penyakit apakah, Kerana? Penyakit kitipaksia ini sebenarnya penyakit gadis-gadis di zaman modern nanti. Kenapa putri sudah menderitanya sekarang? Tapi baksil apakah yang menyebabkan kekurusanku ini? Baksilnya adalah diet. Apa itu diet? Itu artinya mengurangi makanan dengan maksud supaya tidak menjadi kembrot. Nah, begitu juga dengan Tuan Putri yang terlalu mengurangi makan secara berlebihan. Sehingga tubuh Tuan Putri kurus kering dan layu. Maaf ini. Oh, enggak apa-apa. Tambahan lagi Tuan Putri tidak pernah berolahraga. Betul. Tuan Putri hanya menghabiskan waktunya untuk melamun sambil makan asinan dan buah-buahan yang asem-asem. Hal ini berjalan berlarut-larut. Nah, inilah akibatnya. Tuan Putri jadi kempes. Tipis. Maaf, maksud saya kurus. Maaf loh ini ya. Lalu, apakah masih bisa ketulungan, Pak Tabib? Oh, bisa, bisa. Asal Tuan Putri mengikuti nasihat saya. Tentu, tentu. Bagaimana caranya? Putri harus bergaul dengan rakyat jelata. Selamilah kehidupan petani. Nanti Putri akan tahu betapa cerah dan segarnya gadis-gadis tani. Karena setiap hari mereka bangun pagi ke sawah atau ke ladang. Sinar matahari pagi selalu menyinari kulitnya. Sehingga bisa menjadi segar. Dan mereka selalu makan sayur-sayuran yang masih segar. Sehingga memperhalus kulit mereka. Begitukah keadaannya? Iya. Sayur-sayuran serta bekerja di waktu pagi dan mandi sinar matahari pagi itu adalah resep kecantikan yang telah diberikan oleh alam. Tapi aku malu bergaul dengan para petani. Orang-orang istana tentu akan menertawakanku. Nah, supaya Tuan Putri tidak menjadi malu, Tuan Putri harus menyamar sebagai seorang lelaki desa. Seorang lelaki? Oh. Kemudian tinggalkan untuk sementara kehidupan istana. Nah, dengan begitu kekurusan serta keloyoan Tuan Putri akan musnah. Oh, terima kasih atas nasihatmu. Akan saya jalankan. Anugerah apa yang akan kuberikan padamu sebagai tanda terima kasihku? Oh, tidak perlu, tidak perlu. Kehadiran Putri kemari sudah merupakan anugerah bagi saya. Oh, tetapi aku telah menerima nasihat. Jadi aku harus memberi sesuatu. Ya, harus. Kalau tidak, aku akan selalu merasa berhutang budi. Oh, apa yang kau minta tadi? Iya, kalau memang harus, ya apa boleh buat. Tapi saya malu mengatakannya, Putri. Jangan malu-malu. Katakan saja. Kalau boleh, kalau boleh nih ya, saya minta disun saja. Oh, cuma itu. Terimalah. Pingsan. Entah karena apa, setelah disun Putri oleh Kiem Husah, tabib itu menjadi pingsan. Sekarang, marilah kita ikuti pengembaraan Raja Jemblunggus yang memakai nama samaran Pangeran Jembus. Di dalam pengembaraannya, ia telah berduel melawan 15 penyamun, melawan perampok 7 kali, melawan tukang todong 12 kali. Dengan begitu, sekarang badannya sudah menyusut banyak sekali. Dengarlah, dia sekarang sedang berduel dengan senjata anggar melawan seorang penyamun. Satu kejahatan lagi berhasil kutumpas. Dan bagaimana dengan petualangan Putri Olivia Husah? Dalam penyamarannya sebagai lelaki, ia memakai nama Oliver. Ia telah menerjunkan dirinya dan hidup di alam pedesaan sesuai dengan anjuran tabib. Ia sekarang sudah menjadi gemuk, sehat, wajahnya bersinar, dan kulitnya cemerlang. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang penyamun. Hei, berhenti! Buang senjatamu dan angkat tangan. Baik. Apa yang akan kau lakukan? Serahkan harta dan uangmu atau ku bunuh kau. Oh, kau penyamun rupanya. Ya, jelas aku penyamun. Ayo pilih harta atau nyawa. Hei, tunggu dulu. Aku akan memilih. Tapi numpang tanya dulu. Kalau harta itu hartanya siapa? Kalau nyawa itu nyawanya siapa? Serahkan hartamu, tolol. Ayo. Saya ini petani, tidak punya harta apa-apa. Uang? Apalagi uang. Dari mana aku bisa dapat uang? Kau jangan main-main, ha? Sudah 3 hari aku tidak berhasil mendapatkan barang rampokan kau. Maka berikan apa saja yang kau punya, cepat. Oh, jangan marah-marah, Mas. Sabar, sabar. Kalau meminta sesuatu itu harus sopan, halus. Jangan marah-marah dan bentak-bentak begitu. Tutup mulutmu. Aku bunuh kau. Hentikan. Tunggu dulu. Ada apa ini? Ada apa? Tolonglah saya. Ya? Dia mau membunuh saya, tuan. Hei, kau. Jangan ikut campur urusan orang lain. Dan jatuhkan pedangmu itu. Hati-hati. Dia seorang penyamun, tuan. Penyamun? Iya. Kebetulan sekali. Kebetulan? Kau mau menyerahkan hartamu? Aku mau memusnahkanmu, tahu? Iya. Dengan begitu, beratku turun 2 ons lagi. Bersiap-siaplah, Bung. Marilah kita berduel. Kau berani? Aku telah bersumpah untuk memusnahkan kejahatan di kerajaan ini. Nah, siapkanlah senjatamu. Rupanya kau tidak menyayangi nyawamu, ha? Baik, rasakan ini. Oh, terima kasih atas pertolonganmu, tuan. Iya. Ini sudah menjadi kewajibanku. Untung kau segera datang. Terima kasih. Siapa namamu? Namaku Jembos. Dan kau sendiri siapa? Oliver. Ya. Sekali lagi terima kasih, Jembos. Ya. Dengan apa baik budimu itu akan kubalas? Oh, sama sekali tidak perlu. Tidak perlu. Aku sudah merasa senang bisa membantu sesamaku. Dan sekaligus aku telah menyingkirkan satu kejahatan lagi. Sebentar, tugas memanggilku lagi. Aku harus menolongnya. Ada apa? Rumah saya dirampok. Bagaimana ini? Semua hartaku lenyap di bawah kabut. Tenang. Aku pasti menolongmu, tenang. Berapa orang perampoknya? 2 orang. Besar-besar. Dan membawa senjata semua. Iya. Ke arah mana perampok itu lari? Itu, ke arah sana. Oh, baik. Aku akan mengejarnya. Ternyata Jemblunggus berhasil mengejar dan membunuh perampok serta mengembalikan barang rampokannya kepada pemiliknya. Sekarang, Jemblunggus benar-benar menjadi pembela rakyat kecil, menolong mereka yang tertimpa kemalangan. Beberapa bulan kemudian, tibalah saatnya hari yang telah ditentukan, di mana Jemblunggus harus mempersunting putri Olivia Husa. Oh? Kaukah putri Olivia Husa? Iya. Konon kabarnya kau mempunyai tubuh yang langsing. Kenapa tubuhmu sekarang begitu gemuknya? Dan kau sendiri? Konon kabarnya kau mempunyai tubuh yang gemuk. Kenapa kau begitu langsing? Oh, memang dulunya aku gembrot sekali. Tetapi ketika mendengar kabar bahwa putri yang akan kupersunting sangat langsing, maka aku berusaha menyesuaikan diri dan melangsingkan tubuhku. Oh, begitu pula aku. Ketika aku mendengar bahwa yang akan mempersuntingku sangat gemuk, ya? Maka aku berusaha menggemukkan badanku. Oh, rupanya kita berdua ini sama-sama saling berusaha menyesuaikan diri, ya? Betul. Oh, dan dan kalau aku tidak salah, kita pernah bertemu, bukan? Oh, ya. Kupikir memang kita pernah bertemu. Tetapi di mana, ya? Nanti dulu. Oh, iya. Aku ingat. Waktu itu kau akan dibunuh oleh seorang penyamun. Iya, betul kan? Tetapi saya ingatku dulu kau seorang lelaki. Betul. Ya, betul. Memang waktu itu aku menyamar sebagai seorang lelaki. Ya, betul memang. Ya, saat itu aku sedang menyelami dan ikut merasakan kehidupan rakyat kecil sambil menggemukkan badan. Oh, sama kalau begitu. Saat itu aku juga sedang berusaha melangsingkan tubuh sambil menumpas kejahatan. Sekarang bagaimana? Ya, bagaimana? Setelah kau melihatku berbadan gemuk, apakah kau akan mengurungkan lamaranmu? Oh, tidak. Tidak. Meskipun kau langsing ataupun gemerot, aku tetap akan mempersuntingmu. Syukurlah kalau begitu, Kanda. Nah, dan bagaimana dengan kau sendiri? Setelah melihatku bertubuh begini langsing, apakah kau akan menolak lamaranku? Tidak, Kanda. Karena Kanda adalah seorang pahlawan yang berhasil menumpas kejahatan. Dan bukan seorang raja yang hanya hidup bergelimang dengan kemewahan saja. Oh, kalau begitu, secepatnya kita harus melangsungkan perkawinan kita. Maka perkawinan mereka diadakan secara sederhana. Namun yang penting, mereka berdua hidup berbahagia sepanjang segala masa.